Kelompok yang kelima menjawab bahwa menjual panen yang masih di bawah tanah dikatakan boleh. Jawabannya jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu berbeda dengan panen yang di atas. Kalau padi itu boleh. Ya, kalau padi itu boleh. Jadi menjual padi 1 hektar belum dipanen itu boleh. Menjual mangga yang belum dipanen, mangganya 100 pohon kayak begini, nah itu boleh. Tapi kalau tidak bisa dilihat, tidak boleh. Kalau misalnya begini, kacang, meskipun sudah dicabut di sini kelihatan baik, 1-2 tok tidak boleh. Nah, apabila sampai di tempat itu semua begini, kalau enggak ikut nanti akhirnya enggak dapat kerjaan. Wah, saya ini pemborong lah, sekarang semua membeli di bawah tanah. Lah kalau itu enggak boleh, saya enggak punya kerjaan jadinya. Maka ulama memberikan penjelasan harus diminimalkan. Bagaimana? Di setiap jarak yang cukup dekat dicek. Nah, akhirnya muncul, bagaimana kalau ikan ditambak yang luas? Tetap tidak boleh karena ikan itu larinya cepat. Nah, jadi itu. Jadi kalau itu kan gerak, nanti dilihat sini banyak. Ketika lihat sana, nanti geraknya ke sana. Akhirnya wah, ikannya banyak. Atau dilihat sini enggak ada, jalan ke sana enggak ada, padahal ikan itu takut dengan bayangan orang. Akhirnya kalau ada orang lewat enggak kelihatan. Nah, misalnya begitu. Ikan itu tidak boleh gitu. Nah, kalau yang tidak bergerak seperti kacang, seperti umbi-umbian yang di bawah tanah, nah, maka hukum asal tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Nah, bisanya itu hanya sekedar ngecek 1-2. Apabila tidak masuk, menjadikan dia tidak mendapatkan kerjaan atau ada hal-hal yang menyebabkan kesulitan bagi dia. Walah, saya punya karyawan banyak, kalau ini enggak boleh, nah misalnya gitu, maka harus meminimalkan unsur ketidakjelasan ini dengan ngecek di berbagai tempat yang cukup dekat. Nanti kalau dicabutin banyak-banyak, kalau bapak enggak jadi, nanti resikonya saya, Pak. Yang sudah dicabut harus dibicarakan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi menjual barang yang global kayak begini, apabila kelihatan kayak mangga, kayak padi, kayak jagung, meskipun jagung itu ada bungkusnya, nah itu boleh. Tapi kalau barang itu di bawah tanah, tidak boleh kalau tidak ada desakan-desakan yang kayak tadi itu. Nah, ikan ditambak yang luas juga tidak boleh. Kenapa? Karena ikan itu bergerak, orang sulit ngecek. Kelihatan banyak di sini, di sana belum tentu. Bisa jadi pas itu kumpul di sini, ngecek di sebelah sana, ikannya pas kumpul di sana, atau sebaliknya. Nah, itu intinya bahwa unsur ketidakjelasan. Nah, sekarang mangga 1 hektar, apa itu jelas? Banyak orang yang bisa mengkalkulasikan, dan itu sangat dekat, sangat dekat. Dan itu lebih tinggi dibandingkan dengan itu harus mengeluarkan tenaga untuk menurunkan dulu, baru kemudian nawarkan dengan resiko-resiko. Kalau sudah diturunkan semuanya baru ditawarkan, nanti ada resiko busuk atau resiko itu resikonya yang diturunkan bisa lebih tinggi. Karena itu akhirnya yang kayak begitu boleh. Wallahu a'lam.